Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas Dawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat mar'ah muslimah, sifat wanita muslimah dari kitab Sifatul Mar'ah Al-Muslimah fi Dha'il Kitab As-Sunnah karya Usamah Al-Abbasiyah hafizahallahu taala. Ya, kita masih pada pembahasan hadis Juraij, hadis yang ke-66 di kitab ini. Terakhir kita sampai pada kalimat perkataan perempuan tersebut, in syi'tum la'aftinannahu lakum, jika kalian mau aku akan menggodanya untuk kepentingan kalian. Fata'aradat lahu, maka dia menawarkan diri kepada menggoda Juraij. Juraij tidak menoleh badannya, hanya dia mendatangi seorang ra'iyan penggembala yang biasa berteduh di saumaatihi musolanya Juraij. Lalu dia pun amkanathu min nafsiha, mempersilahkan si laki-laki untuk menyetubuhinya. Fawaqa'a alaiha, kemudian laki-laki itu pengembala tadi menyetubuhinya. Fahamalat, lantas dia pun hamil. Falamma waladat, tatkala dia melahirkan, perempuan ini melahirkan, perempuan ini mengatakan, huwa Juraij, huwa min Juraij, ini adalah anaknya Juraij. Lantas orang-orang pun datangnya Juraij dan menyuruhnya turun. Wahadamu, dan mereka menghancurkan sawma'atahu musolanya Juraij. Ya, maka waja'alu yatribunahu, dan mulailah mereka memukuli musolanya Juraij. Dalam riwayat yang lain disampaikan bahwa Juraij tidaklah merasa sampai mendengar suara kapak yang dipukulkan di dasar bangunan musolanya. Akhirnya Juraij bertanya pada mereka, wailakum ma'alakum, celaka kalian, apa yang kalian lakukan? Orang-orang tidak menjawab pertanyaan Juraij. Falamma ra'a dzalika, tatkala Juraij melihat hal tersebut, akhirnya akhadal habla, dia mengambil tali. Fatadalla, kemudian turun. Ini turunnya pakai tali. Juraij di bagian atasnya saumaahnya untuk turun perlu pakai tali. Faqal, lantas Juraij bertanya, masya'nukum, apa masalah kalian? Mereka mengatakan, kau berzina dengan pelacur ini dan dia pun telah melahirkan anak darimu. Juraij bertanya, aina sobi, di manakah anaknya? Lantas mereka pun datang bawa bayi yang baru lahir. Kemudian Juraij mengatakan, da'uni ay utrukuni, biarkan aku sehingga aku bisa sholat. Fasol, lantas Juraij sholat. Tentu dia sholat setelah berwudu. Sehingga dalam riwayat Bukhari disebutkan, Juraij berwudu kemudian sholat. Dalam riwayat yang lain, Juraij berdiri, sholat dan berdoa. Dalam riwayat yang lain, Juraij mengatakan, tolong tinggalkan aku. Maka mereka meninggalkan Juraij, barulah Juraij sholat 2 rakaat. Falamman sarafa, setelah selesai sholat, Juraij mendatangi bayi tersebut dan menusuk perutnya. Dan mengatakan, ya gulam wa ya anak laki-laki, man abuka, siapakah bapakmu? Faqal atau qal, bayi tersebut mengatakan, fulanun, si fulan ar-ra'i, seorang penggembala. Dalam riwayat yang lain, Juraij mengusap kepala bayi tersebut dan bertanya, siapa ayahmu? Maka dia mengatakan, ayahku penggembala domba. Dalam riwayat Imam Ahmad, Juraid meletakkan jarinya pada perutnya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Juraid menusuk bayi tersebut bi isbi'ihi pakai jarinya. Jadi nusuknya pakai jari. Lantas mengatakan, billahi demi nama Allah wahai hulam, siapakah ayahmu? Maka dia mengatakan, ana ibni ar-ra'i. Aku adalah anak seorang pengembala. Ya, berkenaan dengan hadis ini, Ibnu Hajar mengatakan, aku tidak mendapatkan keterangan tentang siapakah nama pengembala tersebut. Namun ada yang menjelaskan namanya Suhaib. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imran di sini disebutkan Basan Juraid kemudian mendatangi pohon fa'akhadha minha husnan, lantas mengambil ini satu rantingnya, lantas mendatangi bayi tersebut dan dia dalam ayunan, dia dalam pangkuan, lantas dia pukul dengan menggunakan ranting tadi sambil bertanya, siapakah bapakmu? Ya, maka ada sejumlah versi tentang hal ini. Maka ini semua bisa dikompromikan, bahasanya semua itu terjadi. Sehingga Juraid itu mengusap kepala bayi itu, meletakkan jarinya pada perut, kemudian menusuknya menggunakan perut tadi, apa menggunakan jari tadi. Demikian juga Juraid memukul pakai ujung ujung ranting yang diambil dari pohon, yang di bawah pohon tersebut perempuan ini berzina dengan laki-laki itu. Dalam riwayat yang lain, akhirnya setelah kejadian ini mereka loncat mendekati Juraid, orang-orang langsung berloncatan mendekati Juraid dan menjumpai Juraid. Dalam riwayat yang lain, maka Allah bersihkan namanya Juraid, wa adzma an-nasu amra Juraid, sehingga manusia pun memuliakan Juraid. Dalam riwayat yang lain, fasabaha an-nas, orang-orang pun bertasbih dan keheranan. Maka berkenaan dengan hadis ini, siapakah ayahmu, kemudian dijawab pengembala ini, maka ini kalau pakai sudut pandang jumhur ulama ini menimbulkan problem. Di mana jumhur ulama mengatakan anak zina tidak bisa dinisbatkan kepada bapak biologisnya. Kenapa di sini Juraid mengatakan siapakah bapakmu dan dijawab? Padahal kata jumhur ulama mayoritas fuqaha, bapak biologis itu bukan bapak nasab. Maka Imam Nawawi di sarahnya untuk hadis ini mengatakan, boleh jadi ada yang bertanya, bahasanya lelaki yang berzina, anak itu tidak dinisbatkan kepadanya. Ya, bukankah bapak biologis itu bukan bapak nasab? Kenapa di sini ada man abuka? Ya hulam man abuka. Maka jawaban dari Imam Nawawi ada dua jawaban. Yang pertama, la'allahu kana fi syar'ihim yalhaquhu. Boleh jadi dalam syariat umat terdahulu bisa demikian. Ini syar'uman kebelana itu membolehkan anak zina dinasabkan kepada bapak biologis. Kemudian yang kedua, man abuka di sini dimaknai min ma'iman anta. Wahai bocah, wahai anak, kamu ini air maninya siapa? Fasammahu aban, kemudian namun disebut disingkat dengan ayahmu ini majazan, ini dalam rangka majaz. Itu dua jawaban Imam Nawawi untuk makna hadis ini. Akhirnya mereka mendatangi Juraid, menciuminya dan mengusap-usapinya. Tabarukan dalam rangka mencari barokah. Lantas mereka mengatakan, kami akan bangun musolamu dari emas. Maka Juraid mengatakan, tidak perlu, kembalikan dia mintinin dari tanah. Kama kana sebagaimana sebelumnya, lantas mereka melakukan apa yang diminta. Dalam riwayat yang lain ada keterangan, ya, akhirnya mereka pun mengembalikan musola tersebut sebagai semula semula, kemudian kembalilah Juraid ke musolanya sambil tertawa. Lantas orang-orang bertanya, billahi mimma dhahikta, ya, kenapa engkau anda tertawa atau tersenyum-senyum? Maka Juraid mengatakan, madahiktu ila min da'watit da'watin da'atha alayya ummi. Tidaklah aku tersenyum-senyum kecuali aku menyadari ini adalah doa yang dipanjatkan, doa jelek yang dipanjatkan oleh ibuku. Nah, kemudian bayi yang lain, wabai nama, dan pada saat sabiyun ada seorang bayi yarda'u yang menyusu. Min ummihi, dari ibunya. Famar rajulun, maka lewatlah seorang laki-laki. Dalam riwayat Imam Ahmad, lewatlah farisun, seorang penunggang kuda, mutakabirun, yang sombong. Dia menaiki kendaraannya, farihah. Farihatin itu maknanya an-nasyithah, yang energik. Kendaraan, ya, ini kuda. Berdasarkan riwayat yang lain, kendaraannya adalah kuda yang energik. Wasaratin hasanatin. Saratin maknanya al-hay'ah wal-libas, penampilan dan pakaian. Dalam keadaan pakaiannya juga, penampilan dan pakaiannya bagus. Maka kudanya kuda yang bagus. Ini di mana kuda bagus itu energik. Ini kuda yang yang energik. Kemudian dia sendiri tampilannya adalah tampilan yang menarik. Faqalat ummuhu, lantas ibunya mengatakan, Allahumma ja'al ibni misla hada. Ya Allah, jadikanlah anakku semisal ini. Fataraka, maka bayi tersebut meninggalkan susu ibunya. Wa aqbala ilaihi, dan menghadapkan wajahnya ke arah orang yang menunggang kuda itu. Wa nadhara ilaihi, dan memandanginya. Faqal, lantas mengatakan, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku semisal dia. Kemudian dia pun menghadapkan wajahnya kepada tata ibunya. Kemudian mulailah dia kembali menyusu. Kemudian qal, yaitu Abu Hurairah mengatakan, qala di sini adalah Abu Hurairah, faka'anni angduru ila Rasulillah, maka aku ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wayahki, bagaimanakah Rasul menceritakan dengan perbuatan. Yahki itu menceritakan di sini artinya meniru, yaitu menceritakan dengan tindakan dalam bentuk meniru. Menirukan bagaimanakah irtidha'ahu, bayi tersebut menyusu. Nabi praktekkan dengan jarinya. Ya, Nabi pakai jarinya, sababah, yaitu jari telunjuk, beliau masukkan dalam mulutnya. Faja'ala yamussuha, kemudian mulailah dan Nabi menghisapnya. Untuk menggambarkan bagaimanakah dia menyusu, betul-betul menyusu. Qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa maru bijariyatin. Kemudian mereka melewati jariyatin, budak perempuan, dalam riwayat Bukhari bi ammatin, budak perempuan. Maka sejumlah orang lewat membawa budak perempuan, wahum yatribunaha, yang mereka pukuli. Wayakuluna, dan mereka mengatakan, zanaiti wasarokti, kamu berzina, kamu mencuri. Wahia takul, atau berkenaan dengan zanaiti, boleh taknya dikasrah, wabi sukuniha alal khobar, boleh juga taknya disukun. Bisa dibaca dengan zanaiti, sarakti, bisa dibaca zaniat, sarakat. Dia berzina sebagai kalimat berita atau ini kalimat langsung. Ini bisa kalimat langsung dijadikan kalimat langsung dan dibaca sebagai kalimat tidak langsung. Wahia taqwal, dan dia cuma bisa mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah bagiku dan dia sebaik-baik penolong. Dalam riwayat Imam Ahmad, orang-orang mengatakan engkau mencuri padahal tidak mencuri. Engkau berzina padahal tidak berzina, dan dia cuma mengatakan hasbiyallah. Dalam riwayat yang lain, annaha kanat habasyiyah, perempuan ini perempuan habasyiyah, perempuan Ethiopia, berarti perempuan Eropa hitam. Au zanjiyah, yaitu orang negro. Wa annaha matat, dan pada akhirnya perempuan ini mati. Fajaruha, lantas mereka menyeretnya kemudian membuangnya. Faqalat ummuhu, maka sang ibu mengatakan, ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku semisal dia. Maka si bayi ini meninggalkan kegiatan menyusu, kemudian melihat ke arah perempuan yang sedang diarak. Lantas dia malah berdoa, ya Allah, jadikan aku semisal dia. Maka fahunaka, maka di sana, yaitu pada waktu itu, taroja'a al-hadisa, maka keduanya, yaitu ibu dan bayi ini, akhirnya saling bantah-membantah. Maka ibunya mengatakan, semoga begini, anaknya mengatakan, jangan. Jangan begini, anaknya mengatakan, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Ini namanya taroja'a, menyanggah, saling menyanggah. Maka sang ibu kemudian mengatakan halqa. Dalam naskah yang lain, sang ibu mengatakan, ya bunaya halqa. Atau kemudian berkenaan dengan taroja'a lah hadis, Imam Nawawi mengatakan, akbalat, maknanya maksudnya sang ibu kemudian menghadapkan wajahnya ke arah bayi dan ngobrol dengannya. Wakanat awalan, dan sang ibu pada awalnya tidaklah memandang bayi ini layak untuk diajak bicara. Tatkala bayi ini bolak-balik ngomong, alimat maka sang ibu tahu bahasanya bayinya layak untuk diajak bicara. Akhirnya dia pun menanyai bayinya dan terjadilah dialog dengan bayinya. Halqa itu isim maksur dan cara bacanya tidak ditanwin. Halqa semisal sakra. Namun sebagian ulama hadis membacanya dengan tanwin halqan. Maka kalau dari sisi ahli bahasa halqa, sebagian muhaddisin membacanya halqan pakai tanwin. Dan cara baca halqan ini yang dianggap benar oleh Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Makna halqa asabahu Allah Ta'ala biwaja'in fi halqihi. Semoga Allah menimpakan kepadanya sakit di lehernya. Berarti mati. Sakit di leher, mati. Fawa doa'un alal waladi, maka ini doa jelek kepada si anak. Al-Ambari mengatakan zahir kalimatnya adalah doa jelek terhadap dirinya sendiri, namun secara kenyataan ini bukan doa. Namun secara budaya, makna urf, ini berarti makna lurah ada makna urf, maka makna urf, makna budaya untuk kata-kata halqa adalah kalimat untuk qaulul amri yuta'ajjabu minhu. Satu ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan satu hal yang mengherankan. Maka sang ibu mengatakan, mararajulun hasanul hai'ah. Tadi lewat orang yang bagus tampilannya. Aku katakan, ya Allah, jadikan anakku semisal dia. Kamu wahai bocah, kamu wahai bayiku, malah mengatakan, ya Allah, janganlah jadikan aku semisal dia. Kemudian orang-orang lewat membawa dan mengarak budak perempuan ini. Mereka memukulinya sambil mengatakan, engkau berzina, engkau mencuri. Kamu wahai bayi, malah mengatakan, ya Allah, dan aku berdoa, ya Allah, janganlah jadikan anak laki-lakiku semisal dia. Kamu malah mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku semisal dia. Yang dimaksud dengan doa si bayi, Allah, jadikan aku semisal dia, artinya, ya Allah, jadikanlah aku bersih dari maksiat sebagaimana dia. Bukalah maksudnya semisal dia dalam masalah mendapatkan fitnah, tuduhan yang batil dalam keadaan tidak bersalah. Maka semisal dia di sini tidak dalam semua sisinya. Tidak dalam semua sisinya, namun dalam sebagian sisi saja. Yaitu dari sisi dia tidak bersalah. Bukan dari sisi mendapatkan fitnah dan tuduhan yang tidak benar. Maka di sini kita jumpai faedah. Bahasanya ketika kita katakan itu semisal itu tidak mengharuskan penyamaan dalam semua sisi. Boleh jadi cuma disamakan dalam sebagian sisi saja. Kemudian sang bayi kemudian menjelaskan sebab perkataannya. Inna dhaka rajul, sunnya orang tersebut kan jabarun adalah seorang yang sombong. Dan berat Imam Ahmad, bayinya mengatakan, ya ummatah, wahai ibuku. Adapun yang berkendaraan, yang kendaraannya bagus, maka dia adalah salah seorang yang jabar, seorang yang sombong. Dan berat yang lain, dia adalah orang yang kafir. Maka aku katakan, ya Allah, janganlah jadikan aku semisal dia dalam sombong dan kafir. Sedangkan perempuan itu orang-orang bilang kepadanya, kamu berzina padahal dia tidak berzina, kamu mencuri padahal dia tidak mencuri, maka aku katakan, ya Allah, jadikanlah aku semisal dia. Maka dalam hadis ini terdapat pelajaran bahasanya, ya, jiwanya pemuja dunia atau ahlu dunia itu berhenti pada khayalan yang ditangkap, imajinasi yang disimpulkan dari lahiriah. Ini sehingga dia pun mengkhawatirkan keadaan yang jelek, lain halnya dengan orang-orang yang bertakwa. Maka mereka melihat pada hakikat batin sesungguhnya. Faliyubalu Nabi Dhalika, mereka tidak peduli dengan hal tersebut ketika ketika hatinya baik. Maka ini sebagaimana kisah tentang Qarun di surat Al-Qasas 79 dan 80. Ketika Qarun memamerkan kekayaannya, sejumlah orang mengatakan, dosa andainya kami mendapatkan harta sebagaimana yang dimiliki oleh Qarun. Sungguh dia orang yang beruntung. Dan orang-orang yang berilmu mengatakan, wailakum, celaka kalian, kenapa kalian seperti itu, ngiri dengan, iri dengan Qarun, dengan kekayaannya. Sungguh ganjaran Allah itu yang jauh lebih baik. Kemudian di sini kita jumpai bagaimanakah kasih sayang seorang ibu. Bahasanya ibu itu memang punya karakter mengutamakan anaknya daripada dirinya sendiri dalam kebaikan. Maka wanita ini menginginkan kebaikan untuk anaknya dan mencegah kejelekan dari anaknya tanpa menyebut dirinya. Fawaid dari hadis ini di kitab Bahar Al-Muhit As-Sajjaj, hadis ini menunjukkan, menjelaskan betapa agungnya berbakti pada kedua orang tua dan betapa ditekankannya hak ibu. Dan memenuhi panggilan orang tua. Ya, memenuhi panggilan orang tua. Ya, meskipun anak itu sebenarnya punya uzur dan punya keperluan. Maka hendaklah dia dahulukan panggilan orang tuanya. Karena itu satu hal yang tidak benar. Sikap sebagian anak, ya, ibunya atau orang tuanya nelpon, enggak diangkat. Malah didiamkan, padahal tahu. Ini, temannya nelpon diangkat. Maka ini sikap yang tidak benar. Maka di antara hak orang tua adalah direspon dan dipenuhi panggilannya, diangkat teleponnya. Kalau bahkan telepon kemudian kita enggak dengar, ya, maka enggak, jangan nunggu ya, ditelepon kembali, namun enggaknya balik telepon. Ada apa gerangan beliau, ya, nelpon kita, nelpon anaknya. Kemudian pelajaran yang lain, dari di sini dua perkara jika bertentangan, maka dipilih yang paling penting. Juret di sini, sholat dan panggilan ibu. Bertentangan, tidak bisa dikompromikan, pilih yang paling penting. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan seharusnya seorang lebih mengutamakan menjawab ibunya daripada sholat sunnah. Karena melanjutkan sholat sunnah hukumnya sunnah. Sedangkan menjawab panggilan ibu dan berbakti kepadanya hukumnya wajib. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini, bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para kekasihnya solusi, ya, ketika mereka mendapatkan cobaan dengan berbagai macam kesulitan. Dan solusi yang Allah berikan ini ghaliban umumnya demikian adanya. Sebagaimana firman Allah taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya dia menjadi kekasih Allah, maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Namun di sini diberi solusi sehingga aman dan selamat itu umumnya. Terkadang tidak. dia mendapatkan masalah dan tidak ada jalan keluar kecuali menderita dengan masalah tersebut. Maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, di sini maknanya adalah ghaliban. Siapa yang bertakwa kepada Allah, jadi manusia yang Allah cintai, maka umumnya Allah akan berikan solusi ketika dia mendapatkan kesusahan, mendapatkan problem. Namun qad yujra alaihi musyada'id fi ba'dil awqat, namun terkadang mereka mendapatkan kesusahan di sebagian waktu, tidak ada solusi kecuali menderita. Maka ini tujuannya ziyadatan fi ahwalihim, sebagai tambahan bagi sifatnya supaya dia semakin sempurna sifat sabarnya, semakin berkualitas sifat sabarnya dan yang lain, tahdiban lahum, dan supaya ini adalah bentuk pendidikan Allah untuknya. Ya, kena masalah, ya, maka bagaimanakah bersabar menghadapi masalah dan tidak ada solusi. Sehingga karena ini inilah maknanya fayakunu lutfan, ya, maka ini tentu masalah yang Allah berikan kepada kekasihnya tadi, orang yang bertakwa tadi, itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Pelajaran yang lain, anjuran untuk berwudu kemudian sholat ketika mau berdoa dengan doa yang penting. Pelajaran yang lain, wudu telah dikenal di syariat umat terdahulu. Karena dalam riwayat Bukhari, fatawat doa wa sholat. Oleh karena itu tidak benar anggapan sebagian ulama yang mengatakan bahasa wudu itu khusus syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak benar berdasarkan hadis Juraij. Sebagaimana kata Ibnu Hajar, hadis ini dalil wudu itu tidaklah, bukanlah kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menyelisihi anggapan orang yang punya anggapan demikian. Yang menjadi kekhususan umat Muhammad adalah ghurrah wa tahjil pada di padang mahsyar. Adanya warna putih bercahaya di wajah, tangan dan kaki di padang mahsyar. Dan di antara dalil yang lain bahwasanya di masa silam sudah ada wudu, kisah Nabi Ibrahim berkenaan dengan istrinya Sarah dan raja yang sombong. Kemudian pelajaran yang lain, hadis ini dalil adanya karamatul awliya, karamah wali. Maka di sini karamahnya Juraij. Dia tusukkan pakai jarinya ke perut anak dan dia, anak bayi tersebut bisa ngomong. Dan ini adalah mengimani adanya karamatul awliya, hal-hal yang aneh, yang luar biasa di luar kebiasaan yang Allah berikan kepada orang saleh meskipun dia bukan nabi, mengimaninya adalah bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hadis ini dalil bahasanya karomah wali itu bisa saja terjadi dalam kondisi diminta oleh si wali dan bukan dalam posisi terpaksa. Maka di sini Juraij melakukan sesuatu, bukan kemudian melakukan bahkan minta berdoa. Maka Juraij bukan hanya berposisi pasif, namun dia berposisi aktif dan terjadilah karamatul awliya. An-Nawawi mengatakan wahada huwa sahih. Inilah yang benar, apakah bisa terjadi karomah wali dalam keadaan, bukan dalam keadaan terpaksa, namun kondisi tidak terpaksa, maka ini yang benar, bisa terjadi demikian. Sebagaimana karomahnya Khalid ibn Walid, yang mengatakan, kepada orang yang mengatakan, saya akan masuk Islam kalau kamu minum racun ini dan tidak apa-apa. Betul demikian? Kamu akan masuk Islam jika saya minum racun ini dan tidak ada efeknya? Iya, kemudian Khalid pun minum racun. Artinya disengaja. dan tidak apa-apa. Terjadilah karamatul awliya, ya, dalam keadaan disengaja oleh si wali, si orang saleh tersebut. Maka sebagian orang mengimani adanya karamah wali, namun karamah wali itu posisi si wali adalah pasif, sehingga dia terima jadi dan tidak memintanya atau mengharapkannya atau melakukan sesuatu untuk itu. Namun realitanya tidak demikian. Dan memang ada orang yang mengatakan la taqa' bi ikhtiyarihim wa talabihim, dan yang namanya karamah tidaklah terjadi dengan permintaan dan keinginan. Namun yang benar bisa terjadi dengan permintaan dan keinginan. Ibnu Battal mengatakan dimungkinkan Jurayd adalah seorang nabi sehingga ini statusnya mukjizat. Komentar Al-Hafidz Ibnu Hajar, demikian perkataannya Ibnu Battal. Namun seandainya Jurayd itu bisa dimaknai sebagai seorang nabi, namun kemungkinan ini tidaklah berlaku untuk perempuan yang berdialog dengan bayinya yang masih netek. Kemudian waminha pelajaran yang lain, hadis ini menjelaskan bahasanya karamah wali qatakunu bisa jadi berupa perbuatan-perbuatan luar biasa dengan berbagai macam bentuknya. Inilah yang benar. Sebagian ulama menolak hal ini dan mengklaim kan yang namanya karamah wali cuma khusus dalam bentuk semisal terkabulnya doa dan yang lain. Pendapat ini yang mengatakan karamah wali itu bentuknya cuma pengkabulan doa dibantah oleh Nawawi, wa hadza ghalat. Ini satu hal yang keliru dan mengingkari realita. Namun yang benar, bisa saja karomah itu adalah kemampuan luar biasa dalam bentuk bilqol bil'ayan, berubahnya benda dari satu benda kepada benda yang lain, atau mendatangkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan yang lain. Sebagaimana karomah orang saleh di masa Nabi Sulaiman, tidak ada singgasana Bilqis, kemudian dia datangkan singgasana Bilqis. Ya, kemudian di sini kita jumpai sikap lembut ya, terhadap orang yang di bawah atau posisinya di bawah, ya, manakala orang tersebut perlu mendapatkan hukuman. Pengambilan pelajarannya dari Ummu Jurayd, meskipun dia marah besar, tidak mendoakan kejelekan betul-betul jelek pada Jurayd. Seandainya bukan karena sikap lembut, terkontrol ketika marah dan ketika mendoakan doa yang jelek, niscaya doanya ibunya Jurayd adalah Jurayd itu berzina atau terbunuh misalnya. Namun kan tidak, doa ibu Jurayd, ya Allah janganlah matikan anakku kecuali setelah dia pernah melihat wajah-wajah pelacur. Dan pelajaran yang lain bahasanya sahibu sidqi ma'allah, orang yang betul tulus bersama Allah, maka al-fitan, berbagai macam cobaan dan kesusahan tidaklah membahayakannya. Itu dalam ini adalah Jurayd. Dia mendapatkan fitan, mendapatkan kesusahan, namun ujung akhirnya itu adalah satu hal yang manfaat, satu hal yang satu hal yang tidak membahayakan Jurayd, bahkan menyebabkan Jurayd ini namanya semakin mulia di hati manusia, karena manusia kemudian melihat dia punya karomah dan yang lain. Yang ini boleh jadi tidak terjadi jika tidak ada kasus ini. Kemudian di sini kita jumpai betapa kuatnya keyakinan Jurayd dan benarnya harapannya, karena dia menyuruh si bayi untuk berbicara, padahal dia tahu hukum adat, hukum kebiasaan, bayi yang masih netek belum mampu bicara. Seandainya bukan karena benarnya harapan Juraid, kalau bayi ini bisa berbicara, tentu dia tidak akan berani menyuruhnya untuk berbicara. Ya, kemudian di antaranya hadis ini menunjukkan bahasanya orang yang melakukan perbuatan keji semacam zina tidak lagi memiliki kehormatan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya tempat mengadu dalam hal-hal yang penting hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan sholat. Kemudian pelajaran yang lain diambil dari kami akan bangunkan musholamu dengan emas. Kemudian Juraid mengatakan cukup bangunkan seperti semula. Ini dalil siapa yang mendzalimi tembok atau rumah orang lain dengan merusaknya wajaba alaihi ayu'idahu ala halatihi. Maka dia wajib mengembalikan barang yang dirusak tadi seperti semula. Manakala itu satu hal yang terukur dan mungkin untuk melakukan hal yang sama. Tidak wajib langsung membayar dengan nilai dan harga. Ini ketika merusak tembok orang, tidak kemudian langsung bayar saya ganti pakai duit berapa. Namun kewajibannya adalah jika memungkinkan untuk dikembalikan seperti semula atau mirip semula, maka itu yang menjadi kewajiban. Oleh karena itu, hadis Juraid ini diberi judul bab oleh Al-Bukhari, bab man hadama haitan bana mithlahu. Bab siapa yang menghancurkan tembok, maka dia wajib membangun dengan semisalnya. Nah, ketika tidak mungkin bisa dibuat dibangun ulang yang sama atau kurang lebih sama, barulah ketika itu ganti ruginya pakai harga, pakai duit. Yaitu sejumlah pelajaran yang terkandung dari hadis kisah Juraid. Kembali ke buku Sifat Mar'ah Al-Muslimah fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Di sana kemudian ada kutipan penjelasan Imam Nawawi tentang Allah maja'alni mithlaha. Nawawi mengatakan, yaitu ya Allah jadikanlah aku bersih dari maksiat sebagaimana dia bersih dari maksiat, dan bukalah maksudnya semisal dia dalam masalah binisbah ilal batilin, dinisbatkan kepadanya kebatilan padahal dia barian, dia bersih darinya. Dan dalam hadis Juraid ini terdapat banyak pelajaran, di antaranya besarnya agungnya bakti pada orang tua, sangat ditekankannya hak ibu. Doa ibu, seorang ibu itu adalah doa yang diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang lain, jika ada beberapa perkara yang bertentangan, maka dimulailah dan dipilihlah yang paling penting. Kemudian senyap Allah Ta'ala meletakkan bagi para kekasihnya jalan keluar ketika Allah menguji mereka dengan kesusahan. Namun ini adalah ghaliban biasanya. Dalilnya wa mayataqillaha yaja'alahu makhoja. Namun qad yajri alaihim syada'id, boleh jadi terjadi pada mereka kesusahan tanpa ada solusi di sebagian waktu. Ziyadatan fi ahwalihim. Ahwal di sini jamak dari hal. Hal di sini artinya kualitas hati, sifat-sifat hati, sabar dan yang lain, yakin dan teman-temannya. Sebagai tambahan untuk kualitas hati mereka dan sebagai bentuk pendidikan mereka sehingga semakin dewasa, semakin bijak dan yang lain. Sehingga menimbang hal ini, maka kesusahan tersebut adalah lutfan, bentuk kasih sayang dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian sedikit kita baca di sifat yang ke-12 di antara sifat wanita muslimah adalah menyukai apa yang disukai oleh kedua orang tua selama tidak ada padanya dosa, selama itu bukan dosa. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengatakan sejumlah istri Nabi yang lain mengirimkan Fatimah binti Rasulullah agar menemui Rasulullah. Lantas Fatimah meminta izin untuk ketemu Nabi. Dan Nabi ketika itu tiduran bersamaku di kainku. Nabi mengizinkan Fatimah untuk masuk. Fatimah lantas mengatakan, "Wahai Rasulullah, sunnya istri-istrimu mengutusku untuk menemuimu. Mereka meminta kepadamu keadilan dalam masalah fi ibnati berkenaan dengan anak perempuannya Abi Quhafah." Abi Quhafah adalah kakeknya Aisyah, bapaknya Abu Bakar. Dan yang dimaksudkan tentu adalah Aisyah. Saya cuma diam saja. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai anak perempuanku, bukankah engkau mencintai apa yang aku cintai?" Nah, ini yang jadi mahalu syahidnya. Faqalat, maka Fatimah mengatakan, "Bala, iya." Maka Fatimah yang merupakan, di sini kita jumpai, Fatimah tentu tidaklah diragukan dia wanita salihah. Maka bagaimanakah sifatnya Fatimah? Dia mencintai apa yang dicintai dan disukai oleh ayahnya, oleh orang tuanya. Maka Nabi mengatakan, cintailah wanita ini, yaitu Aisyah. Kalau Aisyah mengatakan, maka Fatimah berdiri ketika mendengar hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kembali kepada para istri-istri Nabi yang mengutusnya, lantas mengabarkan kepada mereka apa yang telah dia katakan dan apa yang dikatakan kepada Fatimah, apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Akhirnya mereka mengatakan kepada Fatimah, "Kami tidaklah melihatmu Fatimah aghnaiti anna min syai', membantu kami sedikit pun. Oleh karena itu, kembalilah temui Rasulullah dan katakanlah kepadanya, sunnya istri-istrimu yansuduka al-adla, bersumpah kepadamu supaya engkau wahai Nabi bersikap adil berkenaan dengan Aisyah, anak perempuannya Abi Quhafah." Faqalat Fatimah, namun lihat respon Fatimah, "Wallahi demi Allah, aku tidak akan bicara kepada ayahku fiha tentang masalah Aisyah abadan sama sekali." Ya, demikian kata Fatimah, dan ini bentuk cintanya dia dengan apa yang dicintai dan disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.